Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة إخواني في الدين أخواتي الله أكرمني الله وإياكم الحمد لله. Kita berjumpa kembali pada pagi hari yang cerah ini dalam uraian pengajian kita, pembahasan kitab Risalah Tabukiyah, Hijrah Hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, mengantarkan kita kepada pemahaman akan pentingnya hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kewajibannya. Dan hijrah yang dimaksud adalah hijrah hati, yaitu hijrahnya kita kepada Allah dengan mentauhidkannya dalam segala bentuk ibadah yang dia hanyalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu hijrah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang terdahulu telah kita selesaikan penjelasan dan uraian dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala yang berkaitan dengan hijrah kepada Rasulullah, hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa hijrah ini bisa berkurang, bisa pula bertambah, bisa kokoh dan kuat, bisa pula lemah dan rapuh. Dan tentu saja itu tergantung kepada motif apa yang menjadi pendorong, apa yang menjadi alasan bagi seseorang untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita akan mendapatkan penjelasan dari beliau tentang hijrah yang kedua, yaitu hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala ini merupakan penjelasan yang paling lengkap dari penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis yang menjadi timbangan dari amal secara batin yang disebutkan sebagai setengah dari agama, yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Di mana dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua kaidah penting. Yang pertama adalah bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu sah atau tidaknya, diterima atau ditolaknya, berpahala atau tidaknya tergantung kepada niat. Dan kaidah yang kedua bahwa wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap orang akan mendapatkan hasil dari amal yang ia kerjakan tergantung kepada niatnya, tergantung kepada niatnya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh atau penerapan tatbik dari kedua kaidah tersebut. Dan contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik, ya, itu tentang masalah hijrah. Rasulullah SAW bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Maka tentang hijrah inilah, ya, hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kita dapatkan penjelasan yang paling indah tentang penjelasan masalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya adalah apa yang diuraikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Risalah Tabukiyah. Mari kita mencermati dan mendalami lebih jauh tentang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hijrah hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala, faslun fil hijrati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa ammal hijratu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama'lamu faslin lam yabqa minhu siwa ismuhu wa manhajun lam tatruk minhu buniyatu at-tariqi siwa rasmahu wa mahajjatun safat 'alayha as-sawafi fatamasat rusumaha wa agharat 'alayha al-a'adi faghawwarat manahilaha wa 'uyunaha. Kata beliau, adapun hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fama'lamu faslin lam yabqa minhu siwa ismuhu, maka dia adalah ma'lamu faslin. Dia adalah ma'lam, ya, bendera, ya, yang tidak tersisa kecuali tulisannya. Wa manhajun, dan dia adalah jalan. Lam tatruk minhu buniyatut tariq siwa rasmahu, yang jalan tersebut saking banyaknya cabang-cabang, buniyatut tariq adalah jalan-jalan kecil yang berada di samping jalan yang besar tadi, di samping al-manhaj tadi, at-tariq al-masluk tadi, ya. Maka banyak jalan-jalan kecilnya yang akhirnya menyebabkan tidaklah tersisa dari jalan yang besar itu kecuali rasmu, kecuali garisnya saja. Ya. Tidak lagi terlihat dengan jelas. Padahal dia jalan yang lurus, yang tanpa adalah jalan-jalan yang banyak, yang meriah, gegap gembita. Namun dia adalah jalan yang menyimpangkan dari jalan yang lurus tersebut. Wa mahajjatun safat 'alaiha sawafi fatamasat rusumaha. Dan dia adalah mahajjah, hijrah kepada Rasul adalah hujjah, ya, tetapi telah tertutupi, ya, dengan tiupan angin, safat 'alaiha sawafi, ya, tiupan angin yang membawa debu, ya, fatamasat rusumaha, sehingga memudarkan rusumnya, memudarkan garisnya, ya, agharat 'alaiha al-aadi, tangan-tangan telah berbuat curang kepadanya, faghawwarat manahilaha wa 'uyunaha, hingga terkotorilah, ya, tempat keluarnya atau salurannya dan mata airnya. Ini gambaran yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala untuk menggambarkan bahwa hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari satu kewajiban, satu kemestian, dan dia merupakan padanan dari hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang merupakan perkara yang terang dan jelas? Jalan yang lurus dan tegas, hujjah yang kuat dan kokoh tadi kemudian menjadi samar, ya, menjadi pudar, menjadi abu-abu, ya. Kenapa? Karena kemudian sedikit sekali orang yang mencoba untuk melaksanakan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibn Qayyim, maka beliau tadi gambarkan dengan gambaran-gambaran yang begitu indah, ya. Maksudnya gambaran, kalimat-kalimat yang indah, namun gambarannya tentu saja gambaran yang miris, gambaran yang menyayat hati. Bagaimana hijrah kepada Rasul yang dia satu kemestian, satu kewajiban, hijrah kepada Rasul yang dia adalah pokok dan inti, menjadi perkara yang kabur dan suram, perkara yang tidak tersisa kecuali hanya tulisan atau nama saja, ya. Kata beliau, fasalikuha gharibun bainal ibad faridun baina kulli hayyin wa nadin. Orang yang mengikuti hijrah kepada Rasulullah ini, orang yang menjalani proses hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Gharibun bainal ibad. Dia adalah orang asing di antara hamba-hamba Allah. Faridun baina kulli hayyin wa nad. Dia bersendiri, ya, orang yang asing, aneh, ya. Baina kulli hayyin wa nad. Di antara setiap kampung, ya, dan di antara setiap perkumpulan, ya. Di mana ada perkumpulan, ketika ada orang yang hijrah kepada Rasul tadi, yang dia mengikuti jalan hijrah kepada Rasul tadi, dia jadi orang yang terasing dari kumpulannya. Dia orang yang terkucilkan dari kampungnya. Gharibun bainal ibad. Menjadi orang yang terasing di antara hamba-hamba Allah. Ba'idun ala qurbil makan. Wahidun ala kathratil jiran. Dia ba'id. Dia menjadi orang yang jauh. Ala qurbil makan. Padahal tempatnya dekat. Ya. Artinya bahwa ia menjadi orang yang tidak dianggap. Ya. Dia menjadi orang yang terasing. Ya. Menjadi orang yang terbuang. Ya. Padahal dia berada di sekitar manusia yang lainnya. Ba'idun ala qurbil makan. Tempatnya dekat, tetapi dia terbuang jauh. Wahidun ala kathatil jiran. Ia sendiri, padahal begitu banyak tetangga yang ada di sekitarnya. Ya, dia bersendiri karena dia tampil asing dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan berhijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mustauhishun mimma bihi yasta'nisun. Musta'nisun mimma bihi yastauhishun. Ya, orang yang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mustauhishun, menjadi orang yang kelihatan mustauhish, kelihatan gerah, ya, mustauhish, kelihatan liar. Mimma bihi yasta'nisun, dari apa yang mereka, orang-orang kebanyakan, mustanisun, justru masa tenang, sejuk. Wa mustanisun mimma bihi yastauhishun. Dan orang-orang yang berhijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini mustanisun, mereka tenang, tentram, jinak hatinya. Mimma bihi yastauhishun, dengan apa yang justru orang-orang lain menjadi liar karenanya, gerah dan gusar karenanya. Perbedaan keadaan yang luar biasa. Ya, orang-orang yang mengikuti, yang hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tenang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menurut orang-orang kebanyakan, ah ini aneh, ya, ini bukan zamannya lagi. Sekarang sudah zaman kemajuan, ya. Kita harus terbuka, wawasan harus luas, pandangan tidak boleh picik dan lain sebagainya. Mereka menganggap orang yang berpegang dengan sunnah Nabi itu picik pikirannya, ya. Orang yang hijrah kepada Rasul itu, ya, sempit wawasannya, ya. Maka ketika orang-orang yang hijrah kepada Rasulullah tenang dengan sunnah Nabi, mereka justru liar, gusar dan gerah. Dan sebaliknya, mereka justru tenang, ya, dengan apa yang membuat gusar, gerah orang-orang yang hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tenang dengan bid'ah, mereka tenang dengan khurafat, mereka tenang dengan kesesatan, tenang dengan penyimpangan. Apa yang membuat gerah dan gusar orang-orang yang hijrah ke jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muqimun idza dha'anu, dha'inun idza qatanu. Ya, orang-orang yang hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini muqimun idza dha'anu. Mereka itu muqim, mereka tetap kokoh di tempatnya, berdiam di tempatnya, seperti orang yang muqim tatkala orang-orang kebanyakan dha'anu, mereka justru rakibu, mereka justru pergi, beranjak. Wada'inun idza qatanu, Dan sebaliknya, orang-orang yang hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dha'inun, mereka bergerak, mereka pergi ila qatanu. Ya, jika justru orang-orang kebanyakan qatanu, bermukim, menjadikannya sebagai tempat berdiam. Ya. Artinya beda kondisi dan keadaan. Ya. Beda tempat tujuan, ya, dan ya, jalan. Itu yang terjadi. Ketika orang-orang yang hijrah kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mereka tenang dengan amal-amal sunnah, justru kebanyakan orang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beralih kepada bid'ah dan khurafat. Dan ketiga, orang-orang yang hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini meninggalkan, bergerak mereka, meninggalkan bid'ah, meninggalkan khurafat, justru orang-orang kebanyakan tenang, bermukim, ya, tentram dengan perkara-perkara tersebut. Ya. Maka lihatlah penggambaran yang digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala tentang keadaan orang yang hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan penggambaran itu, beliau tambahkan lebih lanjut. Kata beliau, munfaridun fi tariqi talabihi la yaqarru qararuhu hatta yadhhara bi ardihi fa huwa al-ka'inu ma'hum bi jasadihi al-ba'inu minhum bi maqsadihi. Orang-orang yang hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, munfaridun fi tariqi talabihi, mereka orang yang bersendiri, ya, dalam jalan menuntut apa yang mereka inginkan. Ya, jadi mereka musafir yang bersendiri. Ya, jangan harap bahwa mereka akan memiliki banyak teman, banyak sahabat, ya, banyak teman seperjalanan. Tidak. Mereka munfaridun fi tariqi talabi. Mereka bersendiri dalam jalan ketika mereka menuntut, mencari apa yang mereka inginkan, yaitu hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yaqarru qararuhu. Mereka tidak akan tenang, mereka tidak akan berhenti dari berjalan hatta yadhhara bi ardihi, hingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, hingga mereka mencapai apa yang mereka tuju, apa yang merupakan maksud dan tujuan mereka. Ya, mereka terus bergerak hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahap demi tahap, ya. Dan tentu saja ketika mereka bersendiri, maka akan berat berjalan ketika kita bersendiri dibanding ketika banyak teman dan sejawat, ya. Dan tidak hanya itu, juga berat karena akan banyak orang yang mencoba untuk menghalanginya dari jalan itu, yang memalingkannya dari hijrahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi demikianlah orang yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki tujuan, mereka punya cita-cita, maka mereka tidak akan berhenti sampai mereka sampai kepada tujuannya, hingga mereka meraih cita-citanya. Maka mereka ini fahuwal ka'inu ma'hum bijasadih, mereka ada bersama orang-orang tersebut, orang-orang kebanyakan tadi, dengan tubuhnya, al-ba'inu minhum bimaqsadihi, tetapi ia terpisah dari mereka dengan niat dan tujuannya. Namat fi talabil huda a'yunuhum wama laylun matiyatuhu bina'imin. Ya, tertidur, ya, mata-mata mereka dalam mencari petunjuk. Artinya, begitu kuatnya humum, hasrat, cita-cita, harapan mereka, hingga mereka tertidur dengan cita-cita itu. Bukan berarti tertidur artinya tidak berbuat apa-apa, tidak. Saking besarnya obsesi itu, harapan itu, hingga dibawa sampai ke mimpi. Ia tertidur dengan membawa impian itu. Ya, wa ma lailun matiyatu bina'imin, dan tidaklah malam hari yang dia merupakan kendaraan mereka, matiyah, kendaraan yang mereka tunggangi, bina'imin, tidaklah malam-malam mereka tidur, malam-malam mereka hidup dalam mencari apa yang mereka inginkan dari tujuan. Wa qa'adu anil hijratin nabawiyyati wa huwa fi talabiha mushammirun qa'imun, dan mereka orang-orang kebanyakan itu qa'adu, duduk-duduk saja, tidak bergerak, tidak berjalan dari hijrah nabawiyah. Ketika mereka orang-orang kebanyakan duduk, tidak berusaha, ya, tidak berjalan, tidak mencurahkan tenaga mereka untuk hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang yang tadi wa huwa fi talabiha mushammirun qa'imun, ia dalam mencari hijrah kepada Nabi tadi, mushammir, ya, menyingsingkan lengan bajunya, qa'imun, tegak, beribadah, bekerja dan berusaha. Yu'ibunahu bimukhalafati ara'ihim wa yazruna 'alaihi izra'ahu 'ala jahalatihim wa ahwa'ihim. Mereka orang-orang kebanyakan mencela orang yang hijrah tadi, bimukhalafati ara'ihim. Kenapa dicela? Karena menurut mereka orang yang hijrah ini menyelisihi pendapat mereka, berbeda pandangan dengan mereka. Ya, orang asing, orang nyeleneh. Kita, ya, ke timur, kok dia sendiri ke barat? Ya, maka tercelalah orang yang hijrah ini karena kelihatan menyelisihi apa yang ada pada kebanyakan manusia, apa yang merupakan pendapat kebanyakan orang. Yazruna alaihi, maka mereka menghinakan, menghinakan orang yang hijrah tadi. Orang-orang kebanyakan menyelecehkan, ya, merendahkan orang-orang yang hijrah kepada Allah tadi, kepada Rasulnya tadi, izra'ahu, sebagaimana perendahan mereka akan kejahilan dan hawa nafsu mereka sendiri. Artinya, mereka merendahkan hanya karena pandangan yang rendah mereka, karena mereka mengikuti kejahilan dan hawa nafsu mereka. Itulah sehina-hindanya keadaan. Ketika seseorang memperturutkan hawa nafsunya, ketika seseorang mengikuti kejahilannya, lalu dengan itu ia menyangka ia di atas petunjuk. Maka demikianlah keadaan kebanyakan orang-orang, ya. Dan dengan itulah pula mereka menghinakan, merendahkan orang-orang yang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad rajamu fihi dhunun wa adakku alaihi al-uyun wa tarabbasu bihi raibal manun. Mereka qad rajamu fihi adh-dhunun, telah melontarkan, telah melemparkan, ya, tuduhan-tuduhan, celaan-celaan, persangkaan-persangkaan kepada orang yang hijrah tadi. Wa adakku alaihi al-uyun, adakku artinya nazaru, adhaku, mereka memandang dengan tajam, menatap dengan nanar, ya, melihat dengan pandangan tajam, ya, kepada orang-orang yang hijrah tadi. Wa tarabbasu bihi raibal manun, dan mereka tarabbasu, mengintip-intip, ya, mencari-cari celah terus kepada orang yang hijrah tadi, raibal manun, dengan keadaan orang-orang yang, ya, punya keinginan yang ragu, yang ragu dengan keinginannya, ya. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisin, ya, tarabbasu intadharu, ya, mereka menanti, melihat, memperhatikan, ya, menunggu saat-saat untuk menjatuhkan dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Syekh menukilkan firman Allah dalam surat Taubah ayat 52, fatarabbasu. Maka lihatlah, tunggulah, nantikanlah. Inna ma'akum mutarabbisun. Sesungguhnya kami, kata Allah, bersama kalian juga akan melihat. Ya. Juga dibawakan firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 112. Allah berfirman, Qala rabbi hukum bil haqqi wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Katakanlah atau berkatalah sang nabi, Rabbi hukum bil haqqi, wahai Rabb kami, tetapkanlah hukum dengan kebenaran bagi kami. Wa rabbuna ar-rahman, dan Rabb kami adalah Rabb yang maha penyayang, al-musta'an, yang hanya kepadanya tempat meminta pertolongan. Ala ma tasifun, atas apa yang mereka sifatkan Allah dengannya. Maka ini menunjukkan bahwa apapun yang mereka lakukan dari celaan, ya, dan bagaimanapun mereka mencoba untuk melihat dan mencari jalan-jalan untuk menjatuhkan, maka sesungguhnya Allah sebaik-baik penolong. Ya. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, ya. Dan sebesar apapun makar mereka, ketahuilah bahwa sesungguhnya makar Allah adalah yang hebat-hebatnya makar. Ya. Maka janganlah takut, ya, akan apa yang mereka persiapkan dari tipu daya dan kebohongan. Kenapa? Karena Allah maha pembuat tipu daya. Allah membalas tipu daya mereka, ya. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, ya, bahwa al-aqibatu lit-taqwa, bahwa hasil akhir yang terbaik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa, hanyalah pada ketakwaan. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Taib. Maka Syekh menyebutkan syair, nahnu wa iyyakum namutu fama aflaha indal hisabi man nadima. Bahwa kami dan kalian, kita semua akan mati, maka tidaklah beruntung ketika ditimbang amal-amal orang-orang yang menyesal. Ya, artinya bahwa, ya, kita serahkan seluruhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua kita pasti akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan akan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita kerjakan, semua apa yang kita lakukan. Dan sesungguhnya hanyalah orang yang merugi, orang yang akan menyesali apa yang telah ia kerjakan. Ya, maka ini sama dengan ucapan sebagian ulama ahlus sunnah seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, ketika mereka menghujat, ya, ahlul bidah, tokoh-tokoh kesesatan, dengan ucapan mereka, bainana wa bainakumul janaiz, antara kami dengan kalian adalah hari jenazah. Ketika jenazah diantarkan ke liang lahatnya, maka ketika itulah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman akan keimanan mereka, ya. Dan ketika itulah pula Allah mempermaklumkan ancaman dan hukumannya bagi orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Taib. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, setelah penggambaran yang begitu tinggi, ya, akan keadaan orang yang hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mana keadaan mereka sungguh sangat berbeda dengan keadaan kebanyakan orang, yang menjadikan mereka orang-orang yang terasing. Maka beliau mengatakan, ya, wal maqsudu anna hadhihi al hijrata an nabawiyyata sya'nuha shadidun wa tariquha ala ghairi al mustaqi wa'irun ba'idun. Ya. Maka beliau meringkaskan, menyebutkan kesimpulan, menyebutkan tema dan inti dari apa yang beliau berikan dari gambaran. Kata beliau, wal maqsud, yang dimaksud adalah bahwa hijrah nabawiyah ini, hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, sya'nuha syadid, perkaranya perkara yang berat. Tariquha ala ghairil mustaq, jalan menuju hijrah kepada Nabi ini bagi orang-orang yang tidak punya kecintaan, ghairul mustaq, tidak punya harapan, tidak punya cita-cita, orang-orang yang hanya ikut arus saja, atau orang-orang yang ikut dengan terpaksa saja. Bagi orang-orang yang seperti ini, jalan hijrah Nabi itu wa'irun ba'id, jalan yang berat lagi jauh, sulit lagi lama, panjang. Itu bagi orang-orang yang tidak punya kecintaan, tidak punya motif yang kuat untuk mengikuti hijrah Nabi, hijrah Nabawiyah tersebut. Ya. Dan kita ingatkan perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya yang lain. Ya. Di mana beliau mengatakan, "Man istatala at-tariq dha'afa masyuhu." Barang siapa yang merasa panjang perjalanannya, maka ia pasti akan merasa, ya, lemah. Ya, dia akan mudah goyah. Aduh, lama. Gampang bosan, ya. Dan itu mengakibatkan dha'afa masyuhu. Jalannya pun akan melambat. Kapan sampainya? Kapan sampainya? Ya. Maka seseorang hendaklah meyakini bahwa tidak ada jalan yang paling dekat, jalan yang paling ringkas, jalan kompas, kecuali jalan syariat, kecuali jalan menuju hijrah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang sejati, ya. Adapun jalan yang lainnya, dia jalan yang semu, ya, lorong buntu, ya, jalan setapak tetapi terlihat seperti jalan tol, ya, menyimpang sedikit namun ujungnya menyimpang jauh, awalnya sedikit ujungnya jauh, ya. Maka kita ingatkan, ya, jalan hijrah kepada Nabi ini memang berat, tetapi sesungguhnya dia mudah bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan jalan tersebut. Kemudian bahwa di antara perkara yang memudahkan kita menempuh jalan hijrah kepada Nabi tadi adalah memperkuat motivasi kita, ya. Tujuan dan harapan kita, ya. Kita tetapkan dan kita tumbuhkan terus, ya. Dan ketahuilah bahwa bukanlah yang menjadi target sampainya kita kepada tujuan, tetapi target adalah apa? Usaha kita untuk menuju kepada tujuan. Ya, bukankah telah disebutkan bagaimana seseorang, ya, yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallah wa rasulih, ya, yang dia berniat untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, tetapi kemudian thumma yudrikul maut, ia mendapatkan kematian, datang ajal dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian berkurang nilai usaha yang ia kerjakan? Apakah ia dikatakan tidak mendapatkan cita-cita dan tujuannya? Tidak. Allah mengatakan, Qad waqa ajruhu ilallah. Sungguh pahalanya telah ia dapatkan dari Allah, telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ingat, berarti target-target Tetapi tujuan sesungguhnya adalah bagaimana kita melangkah. Bagaimana kita berusaha untuk hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita ingat seorang hadis Nabi, hadis Abdullah bin Umar tentang kisah seorang yang membunuh 100 jiwa yang kemudian ia ingin bertobat dan bertanya kepada orang yang paling pandai di muka bumi ketika itu. Fahal min taubah. Masih adakah waktu bagiku untuk bertobat? Masihkah Allah akan menerima tobatku jika aku bertobat? Maka berkatalah sang alim dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Man ladzi yahjibuka bainaka wa bain Allah? Ya? Ya. Apa yang akan menghalangi engkau menjadi dinding perisai, dinding pemisah antara engkau dengan Allah? Jika engkau bertobat, Allah Maha Penerima taubat. Ya. Tetapi kemudian sang ali mengingatkan kepada orang tadi bahwa innaka bi ardin su, engkau berada di kampung yang jelek. Maka pindahlah ke kampung fulan. Ya. Ke qarya fulaniyah. Di sana ada hamba-hamba Allah yang menyembah kepada Allah senantiasa, maka sembahlah Allah bersama mereka. Ya. Maka akhirnya orang ini pun keluar dari kampungnya yang jelek, hijrah kepada kampung yang baik. Namun kemudian ajal dan ketentuan Allah terjadi. Belum sampai ke kampung yang dituju, ia pun telah dijemput oleh malakul maut. Ya. Dan akhirnya datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat datang untuk menjemput rohnya karena apa yang telah ia kerjakan dari taubat. Tetapi malaikat azab juga datang untuk menjemputnya karena apa yang telah ia kerjakan dari dosa dan maksiat yang besar, membunuh 100 jiwa. Ya. Lalu berselisihlah mereka, siapa yang akan mengambil roh orang ini? Hingga Allah mengutus malaikat untuk menyelesaikan permasalahan di antara kedua malaikat tersebut. Maka lihatlah kemudian kita sama mengetahui hadisnya, bagaimana Allah ya lebih mendekatkan hamba Allah yang meninggal dalam keadaan hijrah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala tadi, ke negeri yang baik, ke kampung yang baik, yang akhirnya ia pun mendapatkan rahmat Allah, dijemput ruhnya oleh malaikat rahmat subhanallah. Ya, ini ada nasihat yang penting pula dalam hadis ini, ada faedah yang penting dan hikmah yang tinggi pula, yaitu pentingnya al-mubadarah ila ta'ah wal musabaqah ila al-khairat. Pentingnya untuk bersegera kepada ketaatan dan berlomba kepada kebaikan. Karena ternyata ya kedekatan seseorang kepada kampung yang taat tadi menjadi faktor untuk ia mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna. Semoga Allah merahmati kita semua. Maka ikhwani fiddin akhwat fillah azanallahu wa iyakum, ya, perhatikanlah ya apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di mana beliau menyebutkan intinya adalah bahwa hijrah nabawiyah ini perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang diringankan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalannya bagi orang-orang yang tidak memiliki kecintaan, tidak punya motivasi yang kuat, akan merupakan jalan yang sulit lagi jauh. Ya. Kemudian beliau menyebutkan syair, ba'idun ala kaslana audhi milalatin amma ala al-mustaqi fahuwa qaribun. Jauh perjalanan itu bagi orang yang malas, ataupun bagi orang yang gampang bosan, mudah untuk jemu. Amma 'alal mustaqi fa huwa qaribun. Adapun bagi orang-orang yang cinta, bagi orang-orang yang ya termotivasi dengan kuat, maka jalan itu dekat. Tujuan yang dicarinya itu dekat. Ya. Maka ini juga petunjuk bagi kita, ya, untuk kita tetap giat dalam hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersemangat terus, ya. Dan juga tidak pernah jemu, ya. Dan bagaimana caranya menghilangkan rasa jemu, ya ikhwat? Seperti kita dalam belajar misalnya menuntut ilmu, ya. Kadang datang kejemuan, kebosanan, ya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna likulli 'amalin syarrah wa likulli syarratin fatrah." Setiap amal itu ada waktu gesitnya dan setiap kegesitan juga ada waktu lemahnya. Waktu kita merasa jemu, futur, ya, berkurang, ya, semangat kita dan lain sebagainya. Ketahuilah, ya, kurangnya semangat itu berarti turunnya motivasi. Ya, turunnya keyakinan, terjadi dekadensi, ya, terjadi penurunan ketika itu dari hal semangat, keyakinan, ya, dan harapan. Sehingga untuk menghilangkan rasa bosan, menghilangkan kemalasan, tidak ada jalan kecuali kita tumbuhkan kembali semangat, kita kuatkan kembali motivasi, dan tumbuhkan keyakinan bahwa apa yang kita cari adalah sesuatu yang pasti, bukan semu ataupun abal-abal. Apa yang ingin kita capai adalah tujuan yang mesti untuk diraih. Ya, semua perkara tadi akan menghilangkan kejemuan dari hati kita dan kemalasan, sehingga kita pun dengan yakin akan menapakkan kaki kita berjalan dan hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, "Wa la umri Allah ma hiya illa nurun yatala'la." Demi Allah, kata beliau, tidaklah hijrah kepada Nabi itu melainkan cahaya yang gemerlap, bersinar. "Walakin ana dhalamuhu." Akan tetapi kemudian datang kegelapan menutupinya. "Wa badarun adha'a masyariqal ardi wa magharibaha." Dan tidaklah dia hijrah kepada Allah, jalan hijrah itu, melainkan badar, bulan purnama terang rembulan yang menyinari, ya, timurnya dunia dan baratnya. Walakin anad ghaimuhu wa qitamuh. Tetapi kemudian datang waktu berawan, ya, dan waktu debu, sehingga tertutupilah, ya, bulannya tetap bulan purnama, cahayanya tetap bersinar, tetapi datang kegelapan menutupi, datang awan menghalangi, datang debu, ya, menutupi. Wa man halun 'arbun safi wa anat kadaruhu wa mubtada'un li khairin 'azim walakin laysa 'indaka khabaruhu. Dan dia adalah aliran air, saluran air, 'arbun safi, yang dia tawar, segar, ya, safi, murni, suci, bening. Wa anat kadaruhu, tetapi sekarang terkotori, datang waktu dia terkotori, ya. Wa mubtada'un li khairin 'adzim, dan dia adalah pembuka awal untuk kebaikan yang besar. Walakin laisa 'indaka khabaruhu, tetapi tidak sampai kepada kita, tidak ada pada kita kabar berita tentangnya. Kita tidak punya ilmu tentangnya, sehingga kita tidak mau melangkah mengikuti jalannya. Padahal dia adalah awal dari kebaikan yang besar. Sekali kita melangkahkan kaki, menginjakkan kaki kita dengan ikhlas, dengan semangat, maka kita telah terhitung minas salikina laha, dari golongan orang-orang yang mengikuti jalan tersebut. Setelah itu, sampai atau tidak kepada tujuan, sesungguhnya kita telah beramal. Jika niat kita ikhlas, semangat kita pantang menyerah, maka hakikatnya kita telah sampai pada tujuan itu. Ingat ayat yang tadi kita sebutkan dan hadis seseorang yang membunuh 100 jiwa. Maka kata Imam Ibn Qayyim, fasma'il ana sya'na hadhil hijrati wad dilalati 'alayha wa hasib ma bainaka wa bainallahi hal anta minal muhajirina laha aw al muhajirina ilaiha. Maka kalau begitu, Syekh akan menjelaskan sekarang bagaimana hakikat hijrah nabawiyah itu, bagaimana sesungguhnya inti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Maka beliau mengatakan, fasma'il ana, dengarkanlah sekarang ini keadaan dari hijrah tersebut, waddilalati 'alaiha, ya, waddilalati 'alaiha, dan bagaimana pula penunjukan kepadanya, petunjuk, rambu-rambu kepada hijrah tersebut. Setelah itu, wahasib ma bainaka wa bainallah, hitunglah antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Timbanglah antara keadaanmu ya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal anta minal hajirina laha, apakah engkau dari orang-orang yang hajirina laha, meninggalkannya, awil muhajirina ilaiha, atau dari golongan orang-orang yang berhijrah kepadanya. Artinya, apakah engkau dari orang-orang yang justru meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau engkau dari keadaan orang-orang, dari golongan orang-orang yang hijrah, datang mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Maka kemudian beliau menyebutkan batasan hijrah kepada Allah tersebut, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kita akan sebutkan hijrah itu ya, adapun rinciannya dan uraian lebih dalam tentangnya mungkin akan kita dapatkan dalam kesempatan yang lain insyaallah taala. Baik. Maka beliau mengatakan, hadul hijrati ila Rasulillah. Batasan hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahaddu hadhihi al-hijrah. Perhatikanlah. Setelah kita memahami hijrah kepada Allah subhanahu wa taala yang padanya ada min wa ila, dari dan kepada, yang intinya adalah hijrah dari Allah kepada Allah. Hijrah dari apa yang mendatangkan murka Allah kepada apa yang mendatangkan ridha dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrah dari sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dari perkara-perkara yang merupakan sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dari takdir Allah yang pasti akan terjadi, ya, yang dia mungkin takdir yang baik ataupun yang buruk, ya, kepada tauhid uluhiyah, kepada apa yang dicintai dan diridhai Allah, daripada tujuan penciptaan jin dan manusia, dan manusia itu menghambakan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hijrah kepada Allah. Sekarang apa hijrah kepada Rasulnya? Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, fahijratu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka apa hijrah kepada Rasulnya itu? Kata beliau, adapun batasan hijrah kepada Rasulullah SAW, hijrah ini kata beliau adalah Safarul fikri fi kulli mas'alatin min masailil iman wa nazilatin min nawazilil qulub wa hadithatin min hawadithil ahkam ila ma'danil huda wa manba'in nur al mutalaqqi min fammis sadiqil masduq alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata beliau, hakikat hijrah nabawiyah, hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah safar, beranjak, kepergian al-fikir, kepergian pemikiran kita dari setiap atau dalam setiap permasalahan, dari permasalahan iman, setiap nazilah keadaan atau kejadian, min nawazilil qulub, dari kejadian-kejadian hati, wa hadithatin min hawadithil ahkam, dan satu permasalahan dari permasalahan hukum, kita bersafar, ya, pemikiran kita beranjak, ya, dalam perkara-perkara tadi, dalam perkara iman, dalam perkara hati, dalam perkara hukum, setiap permasalahan, setiap kejadian, setiap perkara, dalam perkara-perkara tersebut, ya, pemikiran kita bergerak, bersafar, beranjak, berjalan ila ma'danil huda, beralih kepada ma'danil huda, kepada tambang dari petunjuk. Ma'dan al-ma'din al-huda, tambang, ya, dari petunjuk. Wa manba'in nur, sumber dari cahaya. Al-mutalaqqi, yang dipetik, yang diambil dari lidah yang mulia Rasulullah as-sadiq al-masduq, Nabi Allah yang sadiq, ya, yang dia jujur, al-masduq, ya, ay al-musaddaq fi aqwalihi, yang dibenarkan semua perkataannya, ya, dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi la yantiqu anil hawa, Nabi Allah yang tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah dia melainkan wahyu yang diwahyukan. Maka kita beranjak, kita bergerak, kita berpindah dalam setiap permasalahan tadi kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata beliau, fa kullu mas'alatin tal'at 'alaiha syamsu risalatihi wa illa faqdhif biha fi biharidh dhulumat wa kullu shahidin addalahu hadha az-zaki as-sadiq wa illa fa'uddahu min ahli ar-rayb wat-tuhmat. Fahada huwa haddu hadhil hijrah. Kata beliau, maka setiap permasalahan telah terbit padanya syamsu risalatih, matahari risalah Rasul, risalah kenabian, bagaikan matahari yang menyinar, yang menyinari. Sabda Nabi dalam hadis Irbad bin Sariyah, laqad taraktum ala mithli al-bayda naqiyah lailuha kanahariha, aku telah tinggalkan kalian seperti cahaya terang benderang yang kuat lagi menerangi malamnya bagaikan siangnya, ya. Maka tidaklah datang risalah kecuali dia menerangi semua permasalahan, yang samar jadi terang, yang tersembunyi terlihat. Ya, demikianlah risalah datang bagaikan matahari yang terang benderang. Jika tidak ada risalah yang datang dalam masalah itu, tidak ada petunjuk, tidak ada keterangan, wa illa faghdhif biha, lemparkanlah masalah itu fi biharidh dhulumat, ke dalam lautan-lautan kegelapan. Demikian pula wa kullu syahidin, setiap saksi addalahu, yang kemudian dianggap adil, ditetapkan keadilannya saksi itu oleh hadz zaki as-sadiq, oleh ya yang jujur, yang bersih ini, yaitu apa yang datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dialah saksi yang adil, yang mempersaksikan akan keadilan setiap apa yang dipersaksikannya. Ya. Maka apa yang disahkan, ditetapkan dalam sunnah, maka dia adalah adil. Saksi yang adil. Wa illa, jika tidak ada dalam sunnah, fa'uddahu min ahli raibi wa tuhmat, maka hitunglah dia, anggaplah dia, masukkanlah dia dalam golongan orang-orang yang ragu dan orang-orang yang hanya menuduh, mengira-ngira, menyangka-nyangka saja. Bukan sesuatu yang di atas ilmu dan keyakinan, bukan sesuatu yang adil, bukan saksi yang adil. Maka inilah batasan dari hijrah tersebut. Inilah batasan dari hijrah tersebut. Jadi intinya bahwa hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hijrah. Hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengembalikan semua urusan dan perkara kita kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa yang datang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan. Ya. Dan apa yang menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kejelekan. Ya. Maka dialah saksi yang adil. Ya. Sebagaimana Allah telah menjadikan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi yang adil. Ya. Allah menyebutkan, ya. Di mana akhwat? Dalam Al-Qur'an, ya. Ya, ada yang ingat tentang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi? Ya, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسَطًا. Ya, surah An-Nisa ayat 41 ya. Ya, firman Allah, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida?" Dan bagaimana, ya, wahai Nabi, "Idza ji'na min kulli ummatin bisyahid." Jika kami datangkan bagi setiap umat seorang saksi, "Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Dan kami akan datangkan engkau wahai Nabi bagi mereka, bagi umatmu sebagai saksi. Ya. Jika Allah, An-Nisa ayat 21. Jika Allah menjadikan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi, ya, maka demikian pulalah sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi umatnya, ya. Maka demikianlah pula sesungguhnya Allah telah menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi dalam terhadap semua perbuatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal perbuatan mereka yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah saksi yang adil, itulah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang tidak, maka sesungguhnya dia akan tertolak. Apa yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah batil lagi tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beramal tidak di atas perkara kami, maka dia tertolak. Maka inilah hakikat dari hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja akan ada uraian, pembahasan, bahkan pendalaman dari permasalahan hijrah Nabawiyah ini, hijrah kepada Rasulullah SAW, yang dia merupakan bahagian dari persaksian kita dengan syahadah anna Muhammad Rasulullah SAW. Dalam uraian selanjutnya dari perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam Risalah Tabuqiyah, insyaAllah kita akan dapatkan dalam kesempatan yang lain biiznillahi ta'ala. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah senantiasa memperbaiki amal-amal kita, menjadikan kita min mafatihil khair wa maghaliqis syarr, dari pembuka-pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Dan semoga Allah meridai semua amal perbuatan kita dan perkataan kita, dan semoga kita dari golongan orang-orang yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin wa rabbal alamin. Saya kira demikian ikhwah dan akhwat fillah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang datang, yang benar hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari kami dan dari syaitan, Allah dan Rasul lepas diri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.